warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَسَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, hadirin barakallahu fikum, masih membahas pada babu man ata'al ulama wal umara, barang siapa yang mentaati para ulama, para pemimpin, fitahrim ma'ahallallah, di dalam mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Au tahlil, atau siapa saja yang mentaati ulama dan umara di dalam menghalalkan ma'harramahullah, perkara yang telah Allah haramkan. Faqad itaqadahum arbaba, sungguh orang itu telah menjadikan para ulama dan umara sebagai tandingan-tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam bab ini telah disebutkan hadis, ayat, dan telah disebutkan perkara faidah penting yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah berkaitan dengan ayat yang sering dipakai oleh para tokoh-tokoh khawarij di zaman dulu dan zaman sekarang. Wa ma lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Maka faedah penting yang disebutkan oleh Syekh bahwa menyebutkan sifat kafir pada seorang muslim, maka hendaklah berhati-hati kapan dikatakan kafir, kapan dikatakan zalim, dan kapan dikatakan fasik. Karena ayat ini disebutkan dengan berulang 3 kali oleh Allah Ta'ala dalam surat yang sama dengan lafaz yang berbeda. Wa ma lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudh dhalimun. wa malam yahkum bima anzalallah wa ulaika humul fasiqun. Kapan kafir, kapan zalim, kapan fasik. Telah disebutkan tanda-tandanya, ketentuan-ketentuannya yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah. Selanjutnya, pada pertemuan yang terakhir, kapan seorang yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan itu menjadi orang fasik, ya? Maka disebutkan oleh Syekh, orang yang dihukumi fasik apabila berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan karena mengikuti hawa nafsunya, dengan tetap meyakini hukum Allah itu yang benar, dengan meyakini bahwasanya hukum Allah itu yang benar. Namun karena hawa nafsu, mungkin karena dikasih riswah suap, atau mungkin karena kedudukan teman, atau karena dengki kepada seseorang, sehingga mengambil hukum selain Allah. Barakallahu fik. Dan di sana Asy-Syaikh mengingatkan, di antara poin penting, bahwa syariat hukum Allah adalah hukum yang paling baik bagi hamba, sehingga tidak boleh berkeyakinan bahwa syariat selain syariatnya itu, selain Allah Ta'ala itu lebih baik. Harus diyakini itu lebih baik. Cuman di sana didapatkan ulama-ulama yang mereka itu keliru dalam berijtihad. Berijtihad tapi keliru. Maka kalau mujtahid itu keliru, contoh sebagian ulama berijtihad barakallahu fik tentang bolehnya mendirikan bunuk ar-riba demi maslahah al-ibad wal bilad, maka kata Syekh Utsaimin, ijtihad seperti ini khatik, keliru. Karena yang namanya riba haram minal Qur'ani was sunnah, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Haram yang namanya riba. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbi minallahi wa rasuli. Kalau tidak berhenti, fa'dzanu, umumkan wahai Nabi kepada mereka itu, biharbim minallahi wa rasuli, adanya peperangan dari Allah dan Rasul. Kalau Allah dan Rasul mengumumkan peperangan kepada mereka, yang ada adalah kebinasaan. Itu dalam Quran. Bahkan kata Syekhul Islam, penegasan haramnya riba itu dalam ayat ini menunjukkan penegasan yang sangat keras setelah ayat tentang haramnya syirik. Haramnya syirik. Syirik ansamanya berat. Riba ansamanya juga keras. Biharbim minallah wa rasuli. Peperangan dari Allah dan Rasul. Haram. Tidak boleh. Namun ada mujtahidin yang semoga Allah mengampuni kesalahan mereka. Maka ini harus ditinggalkan. Barakallahu. Karena Islam kata Syekh mengatur segala urusan, sampai urusan masuk WC, masuk kamar mandi, diatur oleh Islam. Apa urusannya masuk WC dengan Islam? Masya Allah, banyak hubungannya. Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi wal khaba'is. Awal kali masuk, ya Allah, aku berlindung diri kepada Engkau. Aku memohon dijaga dari setan laki dan setan perempuan. Ya, setan yang menarik kita ke dalam jahanam, neraka. Kita berlindung diri di sana sebab tempat yang kotor. Jin-jin kafir paling senang tempat yang kotor. Lindung diri. Itu urusan masuk WC. Alangkah indahnya Islam. Islam mengatur urusan pernikahan. Islam mengatur tentang jual beli. Bahkan ayat yang terpanjang dalam Al-Quran, lantum lihat, itu ayat berkenaan tentang utang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan suatu utang piutang, faktubuh, tulis transaksi utang piutang. Itu Islam. Siapa si pihak pertama penghutang, pihak kedua yang meminjamkan atau yang meminjam, ada kesepakatan, ada dua saksi. Insyaallah. Itu Islam. Diajarkan oleh Islam jual beli, nikah agar terjaga dari hal yang haram. Wala taqrabuz zina. Diatur. Jangan dekat-dekat perbuatan zina. Maksudnya kalau mendekati saja tidak boleh, haram, apalagi melakukannya. Sehingga pacaran itu haram. Kenapa haram? Karena mendekati zina. Bukan main-mainan, tapi haram hukumnya. Kalaulah itu main-main, main yang haram. Jadi bahasanya harus diperjelas. Harus jelas hukumnya haram, bukan mainan. Kalau mainan berarti main-main, sesuatu yang boleh main-main. Sampai ada istilah pacaran islami. Na'udzubillah. Tidak boleh istilah-istilah seperti itu. Haram-haram tidak boleh dilabeli islami. Ma'asyiral muslimin barakallahu fikum, ini dalam rangka menjaga kebaikan hamba. Makanya dalam al-hadis, la yakhluwanna rajulun bimro'ah. Tidak boleh khulwah, menyepi laki perempuan yang bukan mahram. Illa salizuhuma syaitan, kecuali yang ketiganya setan. Haram khulwat laki perempuan yang bukan mahram. Karena itu perkara yang mendekati perbuatan zina. Barakallahu. Sehingga Islam sebagai agama sempurna berbicara juga masalah hal-hal yang sifatnya kemasyarakatan tadi, jual beli, pernikahan, utang piutang. Termasuk di sini Syekh mengingatkan adanya ulama-ulama yang memakai istilah masalih mursalah. Kemaslahatan yang itu membawa kebaikan secara umum. Namun maaf, kata Syekh, yang dibuat dari masalih tadi ternyata perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Perkara bid'ah. Itu pun kita harus meninggalkan ijtihad ulama tersebut. Kenapa? Karena perkara bid'ah itu haram. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi perkara-perkara agama yang dibuat-buat dengan alasan tadi, masalih mursalah, tapi bid'ah. Jauhi. Iyyakum. Jauhi. Sehingga barakallahu fikum, Islam sebagai agama yang sempurna tidak perlu dibuat model-model yang membawa maslahah katanya. Kalau seandainya membawa kemaslahatan, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sudah membuat cara tersebut. Nah, sudah membuat cara tersebut. Kalau itu baik dan membawa maslahah. Barakallahu fiik. Sehingga tidak perlu seorang mengikuti pemikiran keliru, perbuatan yang keliru harus ditinggalkan, siapapun dia. Sebab karena itu Imam Malik berkata, kullu ahadin yukhadu min qalih wa yurad. Semua ucapan bisa diterima dan bisa ditolak, illa sahibahadhal qabr, kecuali penghuni kubur ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi masalih mursalah yang diingatkan oleh Syekh, jangan sampai membuat perkara bid'ah dalam agama, karena sudah lengkap ajaran Islam. Mau mengajak kaum muslimin kemana? Mau diajak kemana kaum muslimin? Sholat. Sholat sudah lengkap. Sholu kamaro'aitumuni sholih. Mau diajak kemana lagi? Mencintai Nabi. Para sahabat orang yang paling mencintai Nabi. An-nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu awla, orang yang paling dicintai oleh orang-orang mukmin, min anfusihim, daripada orang mukmin mencintai dirinya sendiri. Dan para sahabat membuktikan mati-matian membela Nabi, rela punggungnya kena panah, yang penting Nabi tidak kena panah. Nyawa dipertaruhkan sebagai bukti cinta kepada Nabi. Sudah cukup ikuti Nabi, ibadah kepada Rasul SAW, mentaatinya, tunduk, mengikuti syariatnya. Sehingga sesuatu yang tidak diada-adakan oleh Nabi, iyyakum jauhi. Baik, itu kurang lebih khulasah yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kembali kepada pembahasan. Pembahasannya ialah berhati-hati mengkafirkan seorang muslim. Ini pembahasannya, faedah yang disebutkan oleh Syekh. Antum lihat pada alinea berikutnya, wa kama la yajuzu, sebagaimana kata Syekh tidak boleh, an nutliqal kufra ala shakhsin muayyan, sebagaimana tidak boleh menyebutkan secara ta'yin, secara person, tentang kufur. Menuding, menuduh secara person orang itu kafir, itu tidak boleh. Hatta yatabayyana syurutut takfir, sampai jelas terpenuhi syarat-syarat dikufurkan. Wa fi haqqihi, pada haknya. Begitu. Jadi saya mengingatkan poin penting. Sebagaimana juga tidak boleh na'am menyebutkan kufur kepada perorangan ta'yin, mu'ayyan, sehingga jelas jelas syarat-syarat kufurnya. Kalau dia asalnya muslim, jangan langsung seorang menuduh dia kafir. Harus jelas syarat-syarat dia kafir. Karena dikatakan kafir karena ada syaratnya. Tidak langsung spontan. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum apa yang Allah turunkan? Kafir. Tunggu. Tunggu dulu. Siapa dia? Sudah terpenuhi syarat belum? Dikatakan kafir. Sebab mengkafirkan seorang muslim butuh syarat. Artinya syarat ketentuan yang menunjukkan dia itu kafir. Tanda-tanda yang menunjukkan sudah pantas dia dikatakan kafir. Berhati-hati ya ahli sunnah. Yajibu alla nujbina an takfiri man kaffarahullah wa rasuluh. Dan juga wajib tidak nujbin. Nujbin itu pengecut, tidak berani. Harus berani juga. Sebagaimana tidak bermudah-mudah mentakyin, mengvonis seorang muslim kafir sampai terpenuhi syarat, tapi tidak boleh juga kita itu penakut. Nujbin, penakut, pengecut. Untuk mengkafirkan siapapun orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasul. Contoh ayat yang sering kita baca. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafaru, apa kata Allah? Kafir. Kafir dia. Siapa itu? Min ahlil kitab. Dari ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahud wa Nasara. Wal musyrikin. Dan para musyrikin penyembah berhala. Penyembah setan, penyembah jin, batu. Itu dikatakan kafar oleh Allah. Maka mereka itu dalam neraka jahanam. Dan mereka itu kekal. Dan mereka itu syarrul bariyah. Itu kata Allah. Jadi yang penting kita katakan ayat demikian. Tapi tidak bermudah-mudah mentakyin kepada seorang muslim kafir. Kalau Allah dan Rasulnya sudah mengatakan kafaru, kita katakan kafaru. Itu yang lebih pas untuk kita katakan. Tidak boleh takut. Tidak boleh menahan rasa takut. Sampaikan. Dengan baik ucapan Allah dan Rasul. Walakin yajibu, namun wajib. Anu fariqa bainal mu'ayyan wa ghairal mu'ayyan. Namun di sini mengucapkan kalimat kufur juga yang perlu diingat, wajib untuk kita bedakan antara mu'ayyin, orang tertentu, person, wa ghairal mu'ayyin, dan bukan person, berarti secara umum. Maksudnya kalau person, kamu kafir, berarti antum sudah mengvonis hukum kafir kepada dia. Kalau antum mengatakan kamu kafir, berarti halal darahnya. Ayo. Berarti tidak boleh saling waris, mewarisi. Berarti tidak boleh jadi wali, berarti dia boleh jadi saksi. Konsekuensinya banyak. Hati-hati antum bicara mengkafirkan orang. Konsekuensinya banyak. Itu kalau ta'yin. Bedakan, kalau ta'yin harus ada syarat. Antum menghakimi seorang harus ada tanda-tanda. Sebagai mana antum menuduh, antum pendusta. Apa buktinya pendusta? Apa tanda-tandanya? Datangkan tandanya, syaratnya. Kalau tidak, antum dusta sendiri. Ini kalau ta'yin. Yang kedua, bedakan pula dengan ghair mu'ayyin, tanpa menuduh secara person. Berarti umum. Maksudnya umum. Contohnya ini, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab. Siapa saja ahlul kitab itu? Mereka Yahud, Nasara, tanpa menyebutkan satu persatu orangnya, sifulan, sifulan, sifulan, secara umum. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, siapa saja yang berbuat kesyirikan. Siapa dia? Ya siapa saja, termasuk kita terancam. Hati-hati. Jangankan kita, nabi diingatkan oleh Allah. La in asrokta la yabatana amal. Jika engkau Muhammad berbuat kesyirikan, pasti hapus amalanmu. Lihat pertanyaannya, apakah mungkin nabi berbuat syirik? Al-jawab, tidak mungkin, karena dia maksum. Tapi diancam. Sehingga faedah, kalau nabi saja diancam, diingatkan dari perbuatan dosa syirik yang bisa menghapus amal, apalagi kita yang tidak maksum. Sehingga tidak boleh meremehkan dosa syirik. Perbuatan syirik, perbuatan yang menghapus semua amal baik kita. Naudzubillah. Kalau pelak kita katakan secara umum, katakan secara umum, siapa saja. Contoh yang lain apa? Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Semua perkara yang diada-adakan dalam Islam namanya bid'ah, barang baru. Wa kulla bid'atin dhalalah. Semua perkara yang bid'ah tadi sesat. Wa kulla dhalalatin finnar. Secara umum, siapa saja yang melakukan perkara tadi terancam dengan neraka, termasuk kita. Siapapun orangnya, itu sifatnya umum. Bedakan. Sehingga kadang orang, begitu kita baca hadis ini, wa iyyakum wa mudatsatil umur, inna kulla mudatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Langsung berdiri depan saya. Kamu nuduh saya ahlu dhalal? Siapa yang nuduh Anda? Saya tidak kenal Anda. Berhenti, Pak Ustaz. Saya langsung disuruh berhenti. Tidak apa-apa, berhenti. Tanggung jawab Anda di hadapan Allah. Saya tidak menuduh Anda. Saya cuma membacakan hadis. Bisa Anda, bisa saya. Hati-hati. Beda kan? Ketika kita menyebutkan secara umum dan secara ta'yin. Taib. Sehingga kata Syekh, fal mu'ayyanu yahtaju al-hukma bitakfirihi ila amroin. Sehingga al-mu'ayyan, mu'ayyan itu mengkafirkan orang tertentu. Mengkafirkan, menghukumi kafir orang tertentu. Namanya si fulan kafir. Ini yahtajul hukma, dibutuhkan di dalam perkara menentukan hukum ini ila amroe. Dibutuhkan dua perkara. Jadi orang yang akan menghakimi seorang itu kafir, dibutuhkan dua perkara. Hati-hati. Perhatikan yang pertama, subutu anna hadihil khoslatan lati qama biha mimma yaqtadil kufra. Poin yang pertama, subut, dipastikan. Subut, dipastikan, ditetapkan. bahwa perbuatan yang dilakukannya itu, sifat atau perbuatan yang dilakoma biha yang dilakukannya itu, mima yaqtadil kufur, perkara yang menjadikan kufur. Antum perhatikan, dia berbuat amalan yang sampai tingkatan kufur apa tidak? Pelajari dulu dengan pasti. Sampai pada tingkatan perbuatan kufur apa tidak? Perhatikan. Itu butuh ilmu. Maka ini tugas para ulama. Seorang yang alim menentukan ini tingkatan kufur, ini tidak sampai kufur. Ada ketentuannya. Hati. Barakallahu. Jadi syarat pertama harus dipastikan sifat atau perbuatan yang dilakukan orang itu adalah perkara yang menjadikan kafir. Nah, karena tidak semua perbuatan itu jadi kafir. Contoh, antum tawaf. Tawaf itu tempatnya di mana? Di Ka'bah. Wal yatawafu bil baitil atiq. Dan bertawaflah kalian, berputar 7 kali. Di mana tempatnya? Bil bait, di Ka'bah. Tiba-tiba ada orang, saya yakin tawaf di kuburan syekh saya lebih afdol daripada tawaf di Ka'bah. Sehingga tawaf di kuburannya syekhnya 7 kali. Ini perbuatan bid'ah. Bid'ah saja, belum sampai kufur. Tapi kalau diyakini, dia bikin syariat baru, berarti tawaf itu di Ka'bah, bukan di atas kuburannya syekh. Lalu kalau dia punya keyakinan bahwasanya kalau saya tawaf di kuburan syekh saya semakin dekat kepada Allah, doa saya semakin dikabulkan Allah. Nah, ini sudah bukan sekedar bid'ah syirik. Bid'ah syirik. Bukan bid'ah dok, syirik. Karena ibadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, barakallahu fik, meminta kepada Allah, dan Allah tidak butuh perantara orang mati. Ini harus ditentukan dulu, dipastikan dulu, jangan gegabah. Makanya dalam hadis Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabat, innahu sayusta'malu alaikum umara, sesungguhnya nanti di belakang kamu akan ada para pemimpin-pemimpin yang memimpin urusan kalian. Ta'rifun wa tungkirun. Kamu kenal, tapi kamu mengingkari. Penguasa berbuat kemungkaran. Maka kata Nabi, man kariha faqad bari. Yang tidak suka hatinya dengan kemungkarannya, bari. Dia telah terlepas dari kejelekannya. Sudah berlepas di hadapan Allah. Sudah benci. Di hatinya benci. Bari. Berarti dia sudah lepas dari kejelekannya, kemungkarannya. Waman angkara faqad salim. Yang bisa mengingkari, mengingkari dengan cara tidak mungkar, salim, selamat. Ingkari bisa dengan lisan, dengan cara yang baik. Namun walakin man radiya wa taba', siapa yang ridho, lihat, dan mengikuti. Ridho dan mengikuti, binasa. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, ala nuqatilahu, bolehkah saya memerangi mereka saja? Qala la, jangan. Ma aqamu fikum shalah, jangan. Selama mereka masih menegakkan di tengah-tengah kalian apa? Sholat. penguasanya masih sholat, berarti tidak boleh, haram si muslim. Sehingga kata Syekh Utsaimin, malam yakun kufran bawah, selama bukan kekufuran yang nyata. Dinyatakan dulu, dipastikan dulu, jangan-jangan baru informasi wartawan yang tidak bertanggung jawab. Cek dulu beritanya, sebut. Barakallahu. Adapun urusan hati, itu urusan dia dengan Allah. Wah, itu sholatnya anu begini begitu, urusan dia dengan Allah. Zahirnya sholat sudah. Begitu yang diperintahkan oleh Ar-Rasul. Tidak boleh gegabah mengkafirkan, apalagi seorang apa? Penguasa. Apalagi muslim. Apalagi menegakkan di tengah kalian apa? Sholat. Sudah kita hukumi zahir. Itu prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, tidak gegabah. Kadang orang emosi, wah itu munafik. Dari mana antum tahu munafik? Urusan hati, tidak boleh antum membongkar isi hati orang. Urusan dia dengan Allah sudah. Itu harus dipastikan perbuatannya itu sampai tingkatan apa? Kufur. Kalau cuma maksiat, ya maksiat. Sebagai anak antum juga mungkin pernah berbuat maksiat, ya, maka harus berhati-hati mengkafirkan seorang. Kalau tidak hati-hati tadi, bukan perbuatan kufur, kamu katakan kufur. Seperti yang ditulis oleh Sayyid Qutb, masjid-masjid kosong dari orang-orang Islam yang isinya adalah mereka yang seperti ini dan seperti itu, menghakimi yang kita barakallahu fikum berhati-hati dengan pemikirannya, mengkufurkan kaum muslimin. Yang kedua, intibaqu syuruti takfir alih, intibaq terpenuhi syarat-syarat dikufurkan bagi orang itu. Intibaq terpenuhi syarat-syarat dikafirkan orang itu. Wa ahammuha al-ilm. Dan yang paling penting dari syarat-syarat itu adalah al-ilm, ilmu. Ilmu bagi orang itu. Bi anna hadza mukaffir, bahwa perbuatan orang itu menjadikan kafir. Wa in kana jahilan, kalau orang itu orang yang jahil, bodoh, fa innahu la yukfar, dia tidak langsung dikafirkan. Bedakan menghakimi orang, ini orang jahil atau orang yang berilmu. Kalau dia orang jahil melakukan perbuatan yang nampak kufur, jangan langsung dihukumi sampai jelas ilmu bagi dia. Itu syarat yang terpenting kata Syekh. Walihada dzakaral ulama. Oleh karena itulah para ulama menyebutkan, ana min syurutil iqamatil hajj, syarat ditegakkan hajj pidana. Ayakuna aliman bitahrim, agar orang itu mengerti, mengilmui perkara yang haram itu. Ada orang Islam tapi di negeri orang kafir, yang negaranya setiap hari minum khamr. Dia masuk Islam cuma belajar di internet, dengerin di internet kajian, masalah tertarik dengan Islam, insya Allah. Tapi karena jarang belajar ilmu haramnya khamr, dia masih minum khamr. Berarti jahil, karena tidak belajar. Bedakan. Antum tinggal di sebuah negeri kaum muslimin. Ini kaum muslimin. Semuanya sudah ngerti khamr itu haram. Walaupun diberi nama selain khamr. Namanya bukan khamr Pak Ustaz. Obat kuat. Tapi kalau fungsinya seperti khamr, ya khamr. Atau harus tahu. Mungkin dia tidak tahu. Sepengetahuan saya, khomer itu arak. Ini bukan arak, Ustaz. Mereknya bukan arak. Bukan apa begitu. Jahil. Kasih tahu. Sejati. Karena belum ngerti Islam. Namun bagi yang sudah tahu, lah ini. Bedakan, kata Syekh. Wahada iqamatu had walaysa bikufrin. Ini adalah penegakan pidana, bukan kufur. Wa taharus minat takfir awla wa ahra. Dan taharus, berhati-hati, minat takfir dari mengkafirkan orang tertentu. Awla, lebih utama, wa ahra, dan lebih hati-hati, lebih pantas untuk kita hati-hati. Barakallah. Jangan bermudah-mudah. Lisan itu terucap kafir-kafir kepada saudaranya. Harus tahu dulu. Hujah sudah sampai belum? Ilmu sudah ngerti belum? Dilihat keadaannya juga. Hakim akan mempelajari. Lalu ada orang dalam hadis sahih Muslim, orang itu mengucapkan kalimat kufur. Ketika dia perjalanan di tengah padang pasir, tiba-tiba untanya, barangnya, kendaraannya hilang. Di tengah padang pasir, membalik jauh, ke depan jauh. Hanya dia yastadil, berbaring di bawah pohon, menunggu mati. Tidak mungkin balik, unta, kendaraannya hilang, bekalnya hilang, makanannya hilang. Hilang semuanya. Fa'ayis. Dia pun putus asa mencari. Sudah berbaring di bawah pohon. Tiba-tiba apa? Datang kendaraan di samping. Masya Allah. Kendaraannya masih lengkap beserta makanannya dan bekalnya. Saking gembiranya, apa kata orang ini? Allahumma, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, anta abdi, engkau hambaku. Hah? Mengatakan Allah siapa? Hambanya dia. Wa ana rabbuk, saya Tuhanmu. Ucapan kufur bukan? Hah? Ngaku-ngaku jadi rob. Ucapan kufur. Namun tidak sampai kufur. Kenapa? Qad akhta. Orang ini apa? Keliru. Kenapa keliru? Min siddatil farah. Saking sangat gembiranya. Loh, tadi sudah wes nunggu mati wae lah. Tiba-tiba untanya datang membawa bekalnya, dia pun keliru ngomong. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ucapan kufur. Tapi kata ulama, orang ini tidak dihukumi kufur, kafir. Kenapa? Akhta. Keliru. Kenapa keliru? Saking senangnya. Allah lebih senang kepada hamba yang bertobat daripada hamba ini senang nemu barangnya lagi. Allah lebih suka hamba bertobat lebih daripada hamba ini senang kendaraannya ketemu lagi. Syahidnya di situ, orang ini mengucapkan ucapan kufur, tapi oleh para ulama tidak dikafirkan. Kenapa? Karena keliru. Begitulah, harus betul-betul berhati-hati. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa akhiru ta'wan alhamdulillah subhanaka rabbil hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Dan kepada jamaah sekalian, insyaallah pada hari Ahad yang pertama seperti biasa daurah di Masjid Agung Nur Sulaiman pada bulan ini bersama Al Ustadz Abdul Mukti dari Kebumen insyaallah. Walhamdulillah.